dengan nyawa. Sedangkan manusia sangat sekali selalu mempunyai nyawa dan kehidupan. Maka ini yang membuat sulit. Makanya harus sabar. Dan ini sebagai contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolonglah dengan mengerjakan kesabaran dan sholat. Kemudian penulis menyebutkan lagi tentang contoh-contoh sabar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah yang orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa sudah menjadi keharusan bahwa bagi hamba-hambanya untuk diuji dengan segala cobaan. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Agar jelas orang yang benar dan orang yang dusta. Wal jazi'u minas sabir. Orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Ini ujian. Ini manfaat dari ujian. Agar terlihat orang yang benar-benar beriman dengan orang yang tidak beriman. Yang dusta dalam keimanannya. Maka untuk mengetahui itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tidaklah ajaran sunnah kecuali dipenuhi dengan ujian. Tidak ada ajaran sunnah satu pun kecuali dipenuhi dengan ujian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi qalqabidhu 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api. Menunjukkan bahwasanya hidup sesuai dengan ajaran agama itu pasti diuji oleh Allah. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, liyatabayyana as-sadiqu minal kadzib, agar orang yang benar-benar beriman terlihat dari orang yang dusta, dan orang yang tidak sabar terlihat dari orang yang sabar. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi, lihat ya. Dan ini adalah sunnah Allah pada hamba-hambanya. Sunnah Allah maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sunnah Allah di situ adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yaitu sunnah Allah pada hamba-hambanya, maksudnya apa? Begitulah manusia dalam hidup, dia akan selalu mendapatkan ujian. Ujian yang dengannya diperlihatkan siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Kemudian, لِأَنَّ السَّرَّاءَ لَوْ اِسْتَمَرَّتْ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَلَمْ يَحْسُلْ مَعْهَا مِحْنَةٌ لَحَصَلَ الْإِخْتِلَاطِ أَلَّذِي هُوَ فَسَادٌ. Artinya, karena suatu kesenangan itu bila terus berlanjut bagi orang-orang yang beriman dan tidak diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan terjadi campur aduk. Ya, apa maksudnya campur aduk? Yaitu akan terjadi campur aduk mana yang iman beneran, mana yang iman dusta, yang merupakan kerusakan baginya. Wa hikmatullahi taqtadi tamyiz ahlil khair min ahlis syar. Dan kemahabijaksanaan Allah memastikan untuk memilah-milih antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini yaitu kalau seandainya seorang hamba dapat nikmat terus, tidak pernah diuji oleh Allah, hidupnya lapang, nyaman, tentram, tidak pernah dapat ujian, kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini nanti akan tercampur. Tercampur apa? Iman dengan tidak iman. Satu. Tercampur juga antara sifat orang yang bersyukur dengan sifat orang yang tidak bersyukur. Ya. Akan tercampur. Maksudnya tercampur di sini adalah akan terjadi sesuatu yang antara buruk dengan baik bercampur. Kalau tidak ada, tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karenanya termasuk hikmah Allah adalah memilah-milih mana orang yang baik dengan mana orang yang buruk dengan faedah, dengan apa? Ujian. Hadhihi faidatul mihan. Inilah manfaat dari cobaan dan ujian. Ya, agar terlihat mana yang baik, mana yang buruk dengan ujian. Kalau orang dapat musibah, orang dapat nikmat terus tidak diuji, ya, tidak terlihat mana yang baik dari mana yang buruk. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan la izalatu ma ma'al mu'minina minal iman wa la raddahum an dinihim fama kana Allah liyudhi'a imanal mu'minin. Artinya bukannya untuk menghilangkan keimanan yang ada pada seorang hamba yang beriman dan tidak pula untuk memalingkan mereka dari agamanya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum muslimin. Apa maksudnya? Yaitu Syekh ingin menjelaskan kepada kita, ujian yang kita dapatkan itu ya, terkadang sebagian orang mengira ujian tersebut adalah untuk menghancurkan keimanannya. Ini tidak ingin Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seperti itu. Bahkan Allah ingin mengetahui mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak benar-benar beriman dengan ujian tersebut. Bukan berarti ingin menghancurkan, menghilangkan pahala yang sudah didapat oleh orang beriman. Kemudian fa akhbara fi hadhihi al-ayati annahu sayabtali 'ibadahu. Allah Ta'ala menggambarkan bahwasanya dia akan menguji hamba-hambanya. Bishay'in minal khawf, ay minal a'da. Dengan sedikit ketakutan, yaitu dari musuh-musuh. Ketakutan maksudnya adalah dari musuh-musuh. Wal ju' ay bishay'in yasirin minhuma. Dan kelaparan, yakni dengan sesuatu sedikit dari keduanya. Li'annahu law ibtalahum bil khawfi kullih, awil ju'i lahalaku wal mihan tamhassu la tahliku la tuhlik. Artinya, karena apabila Allah menguji mereka dengan seluruh ketakutan dan seluruh kelaparan, niscaya mereka akan binasa. Ya, niscaya mereka akan binasa. Sedangkan cobaan-cobaan itu hanya akan membersihkan dan bukannya membinasakan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini pelajaran menarik yang disebutkan oleh Syekh bahwa bishay, kata-kata bishay'in minal khauf, yang diartikan di situ dengan sedikit ketakutan. Ini rahmat Allah. Allah menguji kita hanya sedikit terasa takut, hanya sedikit terasa lapar. Kalau diuji semua, hancur kita. ya, diuji semua dengan rasa takut, rasa lapar, maka akan hancur. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahas luasnya rahmat Allah ini menarik. Membuat orang semakin cinta kepada Allah, membuat orang semakin, kalau sudah cinta, semakin semangat beribadah kepada Allah. Kalau seandainya semakin cinta, maka semakin takut kepada Allah. Ya, membahas luasnya rahmat-Mu ya Allah. Mungkin nanti di Roja akan judulnya ini insyaallah. Luasnya rahmat-Mu ya Allah. Salah satunya ini. Memperhatikan luasnya rahmat Allah itu menarik, sangat menarik, membuat kita akhirnya semakin semangat beribadah, semakin tahu diri, semakin tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah yang menghasilkan akhirnya semakin ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud apa hubungannya Ustaz luasnya rahmat Allah dengan ini? Karena dengan sedikit rasa takut, kalau semua coba diberikan semua takut, kan rasa takutnya cuma sedikit. Bishayin minal khawfi wal jur, ya, rasa takutnya cuma sedikit. Makanya Syekh mengatakan karena apabila Allah menguji mereka dengan seluruh ketakutan dan seluruh kelaparan, niscaya mereka akan binasa. Nah, ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, diuji. Contoh lain ya, bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang yang berniat untuk bermaksiat. Berniat untuk bermaksiat. Tidak dituliskan atasnya dosa. Enggak dituliskan atasnya dosa. Baru dituliskan dosa kapan? Kalau dikerjakan maksiat. Itu pun satu. Beda dengan pahala. Niat sudah dituliskan satu pahala sempurna. Beda dengan amal soleh. Baru berniat beramal soleh. Misalkan setiap tahunnya orang-orang naik haji. Dia niat aja, pasang niat. Ya, terutama bagi orang-orang yang sudah mendaftar, mungkin belum nunggu dapatnya tahun 2024. Ya, mantap tuh tahun 2024 tuh. Isuknya sekalinya mati. Imbah menyetor, isuknya mati kayak apa. Ya, itu dia dapat niat. Niat sempurna, haji yang sempurna. Haji yang sempurna. Kalau dia kerjakan, dikali lipat 10. Luasnya rahmat Allah. Apa manfaat memahami luasnya rahmat Allah? Tadi, kita akan tambah cinta kepada Allah. Kita akan tambah tunduk kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah membebani di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya, ini perkara menarik yang disebutkan oleh Syekh. Yakni dengan sedikit dari ketakutan. Karena apabila Allah menguji mereka dengan seluruh ketakutan, seluruh kelaparan, niscaya mereka akan binasa. Sedangkan ujian-ujian itu fungsinya hanya membersihkan. Membersihkan yang kotor-kotor. Bukan malah menghancurkan. Kemudian, wa naqsin minal amwal wa hadha yashmalu jami'un naqsil mu'tara lil amwal min jawaiha samawiyatin wa gharaqin wa dhaya'in wa akhdhi adh-dhulmati lil amwal minal muluk adh-dhalamah wa qutta'i adh-turuq wa ghairi dhalik. Artinya, dan kekurangan harta yang meliputi seluruh kekurangan yang bersangkutan dengan harta, baik berencana dari langit, tenggelam, kehilangan, raja-raja yang zalim, perompak-perompak jalanan yang merampas harta dan sebagainya. Ini Syekh menyebutkan beberapa sebab kekurangan harta. baik itu kekurangan harta disebabkan karena paceklik misalkan, kemarau, baik kekurangan harta karena mendapatkan pemimpin yang zalim, akhirnya pemimpin tersebut mengutamakan dirinya sendiri sehingga dia tidak mendapatkan harta yang selayaknya, atau hartanya dirampas oleh orang, dijamret, kekurangan harta, atau hartanya hilang, ya macam-macam sebab kekurangan harta. Wal anfus ay dhahabul ahbab wal aulad wal aqaribi wal ashab wa min anwa'il amradi fi badanil abdi aw badani man yuhibbu. Artinya, dan jiwa, yaitu perginya orang-orang yang dicintai. Pergi di sini meninggal. Meninggalnya orang-orang yang dicintai, baik anak-anak, kerabat, karib, teman sejawat, dan dari berbagai penyakit pada tubuh seorang hamba atau tubuh orang yang dicintainya. Termasuk daripada kekurangan jiwa adalah seorang dapat penyakit atau kerabat dapat penyakit, akhirnya meninggal. Kemudian, wasamarat ay al-hubub wa thimarun nakhil wal ashjari kulliha wal khadir biburd aw birad aw harik aw afah samawiyah min jaradin wa nahwih. Buah-buahan, yaitu biji-bijian, hasil pohon kurma dan segala macam pepohonan serta sayur mayur, dengan adanya hawa dingin, gemuruh, kebakaran, atau penyakit dari langit seperti adanya hama, belalang, dan semisalnya. Ini termasuk daripada kekurangan buah-buahan. Kenapa? Karena bisa hujan, bisa dimakan hama, bisa kedinginan, bisa kebakaran seperti zaman sekarang. Ya, macam-macam. Fahadhil umur la budda an taqa'a. Artinya hal-hal tersebut pasti akan terjadi. Li'annal alimal khabir akhbara biha. Karena Allah yang maha mengetahui lagi maha mengamati telah mengabarkan tentangnya. Artinya sesuatu yang telah Allah kabarkan harus kita percayai. Harus kita yakini terjadi. Ini penyakit manusia itu tidak yakin dengan apa yang Allah kabarkan. Makanya kan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'at kama akhbar, yang akhirnya terjadilah apa yang dia kabarkan. Fa idza waqa'at inqisamun nas inqasaman nasu qismain. Jika, maka apabila semua itu terjadi, terbagilah manusia ke dalam dua golongan. Kalau itu terjadi, yaitu kekurangan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diwafatkannya orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan, maka dalam hal ini manusia terdapat dua bagian, kata beliau. Yang pertama, jazi'ina wasabirin. Dua golongan itu, orang yang tidak sabar dan orang yang sabar. Fal jazi'u hasalat lahu al musibatan fawatul mahbub wa huwa wujudu hadhihi al musibah. Artinya, orang-orang yang tidak sabar mendapatkan dua musibah. Lihat ya, ini ruginya orang yang tidak sabar dengan ujian Allah. Dapat dua musibah. Hilangnya sesuatu yang dicintai. Hilangnya sesuatu yang dicintai, yaitu adanya musibah tersebut, wa huwa wujudu hadhil musibah wa fawatu ma huwa a'zamu minha, dan hilangnya sesuatu yang lebih besar dari hal pertama, wa huwal ajru bimtithali amrillah bis sabr, yaitu pahala dengan menggunakan perintah Allah yaitu bersabar. Fa faza bil khasarati wal hirman, akhirnya dia memperoleh kerugian dan kehampaan. Wa naqsin ma ma'ahu minal iman, serta kekurangan iman yang ada padanya. Wa fatahu sabru wa ridha wa syukran, dan juga kehilangan kesabaran ridha dan rasa syukur. Wa hasala lahu sukhtu dallu ala shiddatin nuqsan. Namun ia mendapatkan hidayah, namun yang ia dapatkan hanyalah kemungkaran yang menunjukkan banyaknya kekurangan. Apa maksudnya Syekh di sini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, kalau seandainya seorang mendapatkan musibah-musibah tadi, rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, maka manusia menjadi dua bagian. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang tidak sabar mendapatkan dua musibah sekaligus. Gara-gara dia tidak sabar ini dapat dua musibah. Musibah yang pertama, yaitu sesuatu yang ia cintai hilang darinya gara-gara musibah yang dia dapat. Jadi Pak, bagaimanapun kita menggerutu, marah-marah sama Allah, tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa berubah. Misalkan ada orang, na'udzubillah, anaknya tabrakan. Maka dia maki-maki Allah Subhanahu wa taala. Sebesar makian dia, sebesar itulah ujian dosa yang dia dapatkan. Tapi meskipun dia memaki-maki, apakah akan kembali? Tidak. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh. Fawatul mahbub, yaitu kehilangan sesuatu yang ia cintai. Yaitu adanya musibah tersebut. Ya, dengan adanya musibah tersebut, itulah akhirnya dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Sama seperti misalkan, yang tidak sabar, saya pernah ingat perkataan Syekh Abdul Razak, dalam mendidik anak, dia pukulin anaknya sampai giginya rontok. Kemudian menyesal dia. Sekali menyesal, sampai menyesal terus-terusan. Tapi apakah kembali gigi sang anak? Tidak. Nah, seperti itulah. Orang yang tidak sabar dapat musibah. Dua musibah. Musibah pertama, hilangnya sesuatu yang dia cintai. Yang kedua, yaitu kata Syekh, yang lebih besar, wa fawatu ma huwa a'zamu minna, dan hilangnya sesuatu yang lebih besar dari hal pertama. Wa huwal ajru bimtithali amrillah bisabar, yaitu pahala dengan menunaikan perintah Allah, yaitu bersabar. Fa faza bil khasarati wal hirman, akhirnya dia memperoleh kerugian dan kehampaan. Wa naqsin ma ma'ahu minas sabri wal iminal iman, serta kekurangan iman yang ada padanya. Ya, ini hal yang kedua yang menyebabkan dia mendapatkan musibah. Jadi kalau orang tidak sabar terhadap musibah, pertama dia kehilangan yang dia cintai. Sudah. Ngapain? Kalau seandainya dia mendapat musibah seperti itu, ya sudah. Ya, kalau dia tidak sabar, pertama kehilangan yang dia cintai. Kalau begitu, yang kedua lebih besar darinya, tidak dapat pahala dari Allah. Bisa dipahami ya? Ini para ikhwah sekalian. Kemudian, wafatahu sabru wa ridha wa syukran, juga kehilangan kesabaran, keridhaan dan rasa syukur. Jadi tiga sifat orang yang tidak sabar dengan musibah itu, hilang rasa sabar, hilang ridha dan hilang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa hasala lahu sukhtu dallu ala shiddatin nuqsan, namun ia dapatkan hanyalah kemungkaran yang menunjukkan banyaknya kekurangan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Itu orang kalau tidak sabar dalam menghadapi musibah, ujian. Wa amma man waffaqahu Allah lis-sabr 'inda wujudi hadhihi al-masa'ib, adapun orang yang diberi taufik oleh Allah dengan kesabaran ketika terjadinya musibah, ya. Fa habasa nafsahu 'ani at-tasakhut, ia akan menahan dirinya dari mencaci maki. Karena enggak ada manfaat, Pak. Ujian yang kita dapatkan dari Allah dihadapi dengan caci maki enggak ada manfaat. Seperti misalkan ada orang, kenapa anakku yang kena? Kenapa kada anak orang lain? Ini mendoakan orang lain katanya. Ya, yang ada hanya caci maki. Dan itu tidak akan mengembalikan sesuatu yang hilang. Ini pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. qawlan wa fi'lan, baik secara lisan maupun perbuatan. Wahtasaba ajraha indallah, ia hanya berharap pahala dari sisi Allah. Wa alima anna ma yudrikuhu minal ajr bi sabrihi a'zam minal musibah allati hasalatlah, dan ia tahu bahwa kesabarannya lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Ya, musibah yang menimpanya. Ini agak kurang. Di sini disebutkan, ia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah dan ia tahu kesabaran itu lebih besar pahalanya. Ya, kurang itu. Bahwa kesabarannya lebih besar pahalanya daripada musibah yang menimpa dirinya. Dapat enggak? Saya baca dari paragraf sebelum terakhir. Adapun dapat? Ya, adapun orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ketika terjadinya musibah-musibah, ia akan menahan diri dari mencaci maki, baik secara lisan maupun perbuatan. Ia hanya mengharap pahala dari sisi Allah dan ia tahu bahwa pahala kesabarannya, dapat enggak? Bahwa pahala kesabarannya, tambahi kata-kata pahala. Pahala kesabarannya lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Itu benar itu. Nanti kita akan bahas pahala kesabaran itu apa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balil ma'siyah takunu ni'mah fi haqqih. Subhanallah, ini yang luar biasa. Bahkan musibah itu menjadi sebuah nikmat tersendiri bagi dirinya. Ya, ini yang imannya tingkat tinggi. Musibah malah bisa menjadi apa? Nikmat. Orang dapat musibah malah dia tersenyum. Kenapa? Karena dengan musibah dia bisa menadah kedua tangan setiap saat. Yang itu dia tidak dapatkan kalau dia lagi lapang, nyaman, tenteram. Ya, lagi dalam keadaan sempit, dikejar-kejar hutang misalkan, lagi dalam keadaan sempit, ada keluarga yang sakit, istri, anak sakit. Kalau istri masih mending, anak sakit. Kalau istri cepat-cepat nanti cari yang lain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cerita kepada saya. Ding. Kalau seandainya aku mati, ini yang bertanya laki-laki. Kalau seandainya aku meninggal dunia, ikam ke apa, Ding? Jar istri, ulun hanya akan mendidik anak-anak sampai ganal kae. Artinya engkau cintaku satu-satunya. Mbah itu, sang istri bertanya kepada suami, kalau pian bangka, nah aku kada wani menjamin namanya aku. Ini ego mana suaminya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang musibah bisa menjadi nikmat. Li'annaha sarat tariqan li husuli ma huwa khairun lahu wa anfa'a minhu. Subhanallah. Ya. Karena musibah itu telah menjadi jalan untuknya dalam memperoleh sesuatu yang lebih baik baginya dan lebih manfaat dari musibah tersebut. Kadang-kadang hikmah Allah seperti itu, Pak. Makanya kan saya sering mengatakan hikmah Allah itu pada tiga hal. Pada penciptaan, pada halal haram, pada pensyariatan. Penciptaan termasuk di dalamnya ini, pemberian musibah kepada seorang manusia. Itu sesuai dengan hikmah Allah. Karena mungkin dengan itu dia dapat yang lebih baik. Ya, dia dapat yang lebih baik. Ada orang misalkan kecelakaan, patah tangan, patah kaki. Akhirnya dengan itu dia jadi sadar. Ternyata hidup ini ada tujuannya. Ada orang misalkan diwafatkan kawannya yang paling terdekat. Bahkan kadang-kadang sebagian orang itu kalau sudah berkawan, kedudukan orang tua kalah dibandingkan kawannya. Ya, kalau seandainya orang tuanya sakit, itu jarang untuk dijenguk ataupun diurus. Tapi kalau giliran kawannya sakit, Masya Allah, wani bermalam di rumah sakit. Ada enggak manusia-manusia seperti itu? Nah, banyak ya. Ada, terutama anak-anak muda yang lagi mendat-mendatnya berkawan, lupa dengan orang tua. Nah, ketika kawannya meninggal, ternyata ada hikmah di balik itu. Bahwasanya tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang orang tua. Nah, ini karena musibah itu telah menjadi jalan untuknya dalam memperoleh sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat dari musibah tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, ya, Syekh mengatakan di sini, li'annaha sarat tariqan lihusuli ma huwa khairun lahu wa anfa'a minhu. Ini sudah faqad imtathala amrallah wa faza bithawab. Artinya, sesungguhnya ia telah menunaikan perintah Allah untuk bersabar, yang akhirnya ia memperoleh pahala. Ini minimal kebaikan dari musibah. Hah? Dan minimal ini pun sudah besar. Catat ya, minimal yang didapatkan dari musibah itu adalah mengerjakan perintah Allah, yaitu berupa bersabar yang dijanjikan pahala. Itu dia. Minimal tuh, minimal hikmah yang sangat luar biasa dari musibah, yaitu akhirnya seseorang apa? Sabar dengan musibah dan mengerjakan perintah Allah. Yang itu akhirnya dia dapat pahala. Itu minimal, Pak. Itu pun sudah luar biasa. Karena kalau kita perhatikan pahala sabar, Masya Allah, tabaraka ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ma'utiya ahadun a'zama minas sabr." Tidak ada seseorang diberikan pahala lebih besar daripada kesabaran. Besar, sangat besar pahalanya. Jadi, sekali lagi, musibah itu minimal seseorang menjadikan seseorang apa? Mengerjakan perintah Allah, yaitu sabar, yang dengannya dia dapat pahala. Paham maksud saya ini, Pak? Minimal hikmah kecil dari musibah, minimal dia mengerjakan perintah Allah, yaitu berupa bersabar, yang dengan sabar itu dia dapat apa? Pahala. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah, falihada qala ta'ala wa basyiril sabirin ay basyarahum bi annahum yufuna ajrahum bi ghairi hisab. Dan beritakan, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kabar berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya, kabarkan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Ini keutamaan orang yang bersabar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab." Pahala sabar itu, Pak, tanpa batas. Seperti yang saya ucapkan tadi. Pahala sabar itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Makanya seperti yang saya ulang tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa minimal faedah dari musibah apa? Mengerjakan perintah Allah, yaitu apa? Bersabar, yang dengannya dapat pahala yang tanpa batas. Ini kan luar biasa. Dan seperti yang sudah kita jelaskan juga, sabar itu dalam tiga hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, dengan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Maka ini jika dihadapi dengan sabar, dia akan mendapat pahala tanpa batas. Ya. Dan itu minimal dari pahala sabar dari musibah. Ya, hikmah dari musibah minimalnya seperti itu. Mendapatkan pahala tanpa batas. Karena orang yang sabar, dia harus mengerjakan, menahan diri, dan dari menahan lisan, menahan anggota tubuh. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wahia, فالصابرين هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة وهي كل ما يؤلم القلب والبدن أو كليهما مما تقدم ذكره. Artinya, orang-orang yang bersabar adalah mereka yang berhasil dengan kabar gembira yang agung dan pemberian yang besar. Kemudian Allah menjelaskan tentang mereka dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu segala hal yang menyakitkan hati atau tubuh atau keduanya dari segala hal yang telah disebutkan sebelumnya. Orang sabar tandanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dapat musibah, orang sabar tandanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini faedah menarik ini. Tanda-tanda orang sabar. Pertama, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dapat musibah. Yang kedua, menahan lisan, perasaan dan anggota tubuh. Menahan lisan, perasaan dan anggota tubuh. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda orang yang sabar. Yaitu pertama mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, menahan lisan, perasaan dan anggota tubuh. Kita habiskan paragraf ini ya, mohon maaf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ai qalu innalillah, ai mamlukina lillah, mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifihi. Innalillah maksudnya kami adalah milik Allah yang diatur di bawah perintah dan kekuasaannya. Falaisa lana min anfusina wa amwalina syai'. Kami tidak mempunyai sedikit pun terhadap harta maupun diri kami sendiri. Fa idza bitalana bi syai'in minha faqad tasarrafa arhamur rahimin. Bila dia menguji kami dengan mengambil atau memusnahkan sesuatu darinya, maka pada hakikatnya dia Allah yang Maha Pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Jadi ketika Allah berikan ujian itu bukan berarti seseorang ya, wah ini Allah tidak adil. Tidak, malah Allah di situ sangat adil. Kenapa? Karena Allah yang mempunyai hak atas hamba-hambanya. Allah yang mempunyai hak atas hamba-hambanya. Fala i'tirada 'alaihi. Artinya, bila dia menguji kami dengan mengambil atau memusnahkan sesuatu darinya, maka pada hakikatnya dia yang Maha Pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Oleh karena itu tidak perlu ada gugatan sama sekali terhadap semua itu. Ya, jadi enggak perlu kita menggugat karena Allah berbuat di pada tempatnya. Hamba kita ini kan milik Allah. Allah perbuat sekehendaknya saja. Apa saja. Maka ini juga jawaban atas hadis. Ada orang bertanya, "Ustaz, kan ada hadis berbunyi orang mengamalkan amalan surga sampai sangat dekat sekali dia dengan surga, sampai sekitar sejengkal. Tapi kok ditakdir masuk neraka? Apa enggak zalim?" Salah satu jawabannya ini, yaitu Allah lah yang mengatur hambanya. Ya, itu kekuasaan Allah. Kita mau dimasukkan dalam neraka itu kuasa Allah, masukkan dalam surga itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Tapi ingat, Allah tidak menzalimi satu hambanya pun dengan sebuah kezaliman pun. Nah, itu dia. Itu yang menjadikan kita tetap beramal. Kemudian penulis mengatakan, balil musibah takuni ni'matun fi haqqi afwan, bukan itu. Iya. Bal min kamali 'ubudiyyatil 'abdi 'ilmihi bi anna wuqu'al baliyati min al-malikil hakim alladhi arhama bi'ibadihi min nafsih. Bahkan termasuk kesempurnaan penghargaan seorang hamba adalah pengetahuannya bahwa terjadinya suatu cobaan itu dari Allah yang Maha Memiliki lagi Maha Bijaksana, yang mana dia adalah zat yang paling pengasih terhadap hambanya daripada diri hamba itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik, Pak. Ya. Salah satu kiat agar tegar menghadapi musibah, yakini Allah lebih pengasih dibandingkan kita terhadap diri kita. Nah, ini bagus, ini dicatat, ya. Kiat agar sabar menghadapi musibah, yakini Allah lebih pengasih dibandingkan kita terhadap diri kita. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Kiat kekurangan ini, kiat kekurangan ini, kiat dijawafatkannya ini. Ya. Kemudian penulis mengatakan, fayujibu lahu dzalika ridha anillah. Dengan demikian hamba itu haruslah ridha terhadap Allah. Kalau sudah perasaan seperti ini, kapan dapat musibah, Pak? Yang ada bukan malah sempit, tapi ridha. Ya. Ridha. Yang ada bukan hanya sekedar bersabar, tapi ridha. Ridha terhadap musibah itu lebih tinggi derajat dibandingkan sabar. Nah, kalau orang sabar kan menahan, meskipun dia tidak ridha. Ya. Kenapa saya mandul misalkan? Ya. Dia sabar, dia lisannya dia jaga, perasaannya dia jaga. Kemudian anggota tubuhnya dia jaga, tapi dia tidak ridha. Kalau ridha pasti sabar. Ya, kalau sabar tidak mesti ridha. Baik. Kemudian wa syukru lahu ala tadbirih. Dan bersyukur kepadanya atas pengaturannya kepada sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Walaupun hamba itu sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Ini kekurangan hamba. Karena dia tidak mengetahui akan hal gaib, dia sering tidak sabar, Pak. Makanya kan kita diperintahkan ketika mendapatkan musibah untuk apa? Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan hampir habis ayat yang ke-156 tafsirannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membaca ayat yang ke-157. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau ada yang bertanya. Nah. Kasih Mas Bartian. Sebagai pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian sebelum pertanyaan, alhamdulillah dana untuk pembangunan Islamic Center yang ada di samping kita yang akan dibangun di atas dana beserta tanahnya sekitar 650 juta kita sudah dapatkan dari seseorang muhsinin yang beliau, saya juga tidak tahu siapa orangnya, beliau hanya bisa membantu dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Mudah-mudahan saya teringat Mas Bahtiar yang salah satu dari kepala sekolah TPA Imam Syafi'i, insyaallah nanti mempunyai kelas yang layak sehingga bisa benar-benar menjadi percontohan TPA insyaallah di Banjarmasin. Dan kita akan memulai dari mulai 1 Muharram ini insyaallah taala. Dan ini adalah salah satu usaha dari penasihat kita yang akhirnya mendapatkan dana, yaitu Kak Haji Adan. Beliau berusaha sehingga ada orang yang membantu. Ya, mudah-mudahan yang berusaha dan benar-benar mengeluarkan uangnya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tafadhol. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Jadi pertanyaan saya mengenai satu peristiwa nyata Ustaz di Balikpapan. Dulu ada yang pernah hidup namanya Haji Abdul Hamid rahimahullahu taala. Anak dia itu ditabrak Ustaz oleh sepeda motor, akhirnya meninggal. Setelah meninggal karena sabarnya dia, orang yang menabrak itu seolah-olah diperlakukannya seperti saudara anaknya yang meninggal. Pas datang polisi Ustaz, ya dikiranya cuma kasus kekeluargaan saja. Akhirnya anak yang menabrak itu enggak ditahan, tapi penduduk menyuruh menangkap bahwa itu orang lain. Setelah itu terjadi damai. Ringkasnya anak itu enggak jadi ditahan karena Haji Abdul Hamid ini sabar. Cuma dari keluarga yang menabrak ini tadi memberi uang santunan kepada istrinya Haji Abdul Hamid. Tapi Haji Abdul Hamid ini Ustaz menolak uang santunan itu dengan dia mengatakan, apa kamu ingin jual darah anakmu dengan mengambil uang itu? Artinya kembalikan uang itu, pahalanya di sisi Allah. Pertanyaan saya Ustaz, apa orang yang memberikan ini tadi dan istrinya ini benar-benar tidak boleh menerima? Apa kalau dia menerima, apakah itu menghapus pahalanya di akhirat? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Iya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya tidak. Dia sudah memaafkan, itu saja sudah cukup. Makanya kan di dalam agama Islam itu memaafkan, tapi saya ingin dibayar diat. Si fulan, misalkan si fulan membunuh ini, keluarganya si fulan ini memaafkan yang ini, tapi harus bayar diat. Harus bayar apa? Diat, yaitu kompensasi atas pembunuhan ini terhadap ini. Nah ini keluarga si fulan yang telah memaafkan itu tetap dapat pahala, karena bagaimanapun Allah berfirman wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya maafkan mereka dan lapang dadalah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka di sini tetap semoga keluarga Haji Abdul Hamid tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dan itu perbuatan agung, memaafkan itu sulit. Ada orang yang kadang-kadang mendendam. Ya. Seperti misalkan dalam masalah, mohon maaf saya menyinggung, masalah hutang misalkan. Kada apa-apa satai, inya kada bayar lawan ulun. Tapi di akhirat ulun akan haganya. Nah, ini mendendam, selama hidupnya mendendam. Atau dalam permasalahan lain selain hutang. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seseorang, bukan kadang-kadang, dia harus mengikuti Rasulullah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam terhadap seorang pun kecuali ketika antuntahaka hurmatun min hurumatillah. Dilanggar larangan-larangan Allah, fayantaqimu lillah, maka Rasulullah membalas dendam karena Allah. Adapun perkara yang sudah terjadi, ya, jadi tidak benar kalau seandainya tadi siapa yang mengatakan jangan ambil duitnya, karena mengambil duitnya kita berarti menjual darahnya. Musibah ya sudah musibah, betul. Kata-kata musibah ya sudah musibah itu betul. Tetapi kalau seandainya diperlukan untuk keluarga hal tersebut, maka orang memberi hadiah jangan ditolak. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ibu. Ya, Ustaz, tadi malam saya ada mendengar kajian di TV Sunnah. Apa, Bu? Mendengar ceramah di TV Sunnah malam tadi, ada di TV Insan TV itu ya. Oh, ceramah ya ya. Ya, memang beliau itu menjelaskan tentang ini sih, apa, tafsir surat Maryam gitu. Ana enggak mendengarkan mulai awal. Karena kan malam waktu itu waktu membuka. Nah, beliau di salah satunya itu ada menjelaskan bahwa kata beliau umur umat Islam itu berkisar 1400 sampai 1500 Hijriah dan tidak lebih dari 1500 Hijriah gitu. Jadi mohon penjelasannya, apakah memang itu ada dalilnya atau bagaimana, Ustaz? Umur umat Islam tidak lebih daripada 1500 Hijriah. Iya. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bapak mendakan menahan lisan dan perasaan anggota tubuh. Tapi misalnya ibunya yang meninggal lalu dia menangis, bagaimana itu? Oh, bagus pertanyaannya. Apakah menangis termasuk orang yang tidak sabar? Maka jawabannya boleh menangis. Nabi Muhammad SAW menangis ketika meninggal anaknya, anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu. Para sahabat kemudian bertanya, wal ainani tadriban, ya, dua mata menangis. Para sahabat bertanya, ma hadza ya Rasulullah? Kenapa ini? Apakah engkau menangis wahai Rasulullah dari musibah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati sangat sedih, wal aina la tadma', dan air mata mengalir. Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana. Dan kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menangis tetapi jangan sampai menggerutu, memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Cuma batasan menangis pun boleh hanya lebih dari tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari berdasarkan hadis Ja'far bin Abi Thalib yang keluarganya menangisi Ja'far dan dilarang oleh Rasulullah untuk menangisi lebih dari 3 hari. Nah, menangis itu bukan meratap-ratapi, tetapi meratapi itu kan meraung-raung, teriak-teriak, ada robek-robek baju, mukul dada, pipi, menghancurkan rumah, ya. Imbah hancur berarti hanya sedih kepada aku sebenarnya itu sabar, Bang. Pokoknya pun kalau sudah ada sebenarnya itu pasti ada tapi. Ya. Aku sebenarnya sabar. Nah, ini tidak sabar. Maka bisa menjawab, orang yang seperti ini bisa kita jawab, aku sebenarnya sabar, bisa kita jawab, tapi pian kada sabar pinanya. Nah, sahabat, silakan Mas Rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang ulun cintai karena Allah, semoga diberikan rahmat beserta keluarganya. Amin. Amin. Di sini Ustaz, misalkan kita dapat musibah kehilangan, entah kehilangan harta benda atau keluarga. Di saat waktu kejadian kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan mungkin ada menangis juga mungkin. Tapi di suatu hari setelah kejadian kita kepikiran mungkin merenung atau bertafakur, baru kepikiran berpikir, baru dapat hikmah memikirkan, karena kejadian kehilangan ini aku jadi mungkin jauh dari maksiat, mungkin dari bisa jadi ini, baru kepikiran hikmahnya, baru mengucapkan alhamdulillah dengan musibah tersebut kita bisa jauh dari maksiat apa segala apa namanya. Nah, yang seperti itu bagaimana Ustaz, sabarnya atau tingkat keimanannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dia mengucapkan di awalnya setelah mendapat musibah innalillah, maka bagaimanapun dia dapat pahala karena itu orang sabar. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda as-sadmatil ula." Sabar itu tatkala hentakan musibah pertama kali datang, dia sabar. Ya. Tadi dalam pertanyaan disebutkan ketika dapat musibah pertama kali dia katakan innalillah. Itu sabar sudah. Ya, cuma mungkin setelah itu dia malah bisa bersyukur. Oh, setelah dia pikir-pikir, setelah dia tahu takdirnya, oh ternyata ini memang baik. Nah, itulah kelemahan manusia, tidak mengetahui akan hal datang. Itu yang menjadikan dia kadang tergesa-gesa, kadang cepat memvonis, kadang yang semisalnya. Ya, tapi maka kalau dia mengucapkan dari pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia menjaga lisan, menjaga hati, menjaga anggota tubuh, maka dia orang yang sabar. Ya. Adapun bersyukurnya kemudian, maka juga termasuk amal ibadah. Sehingga dia benar-benar yakin untuk kedepannya setiap apapun yang Allah timpakan kepadanya pasti selalu ada hikmahnya. Selalu, selalu, Pak. Ya, yakini baik-baik Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan keduanya dalam keadaan batil. Pasti selalu, selalu ada hikmahnya. Ya, ya. Yang keliru adalah pas dapat pertama kali langsung dia tidak sabar. Misalkan kehilangan sesuatu atau diwafatkan oleh orang yang dicintai, langsung dia maki-maki. Kenapa aku nang kena? Pas lagi butuh-butuh nih Allah. Kenapa aku nang kena? Nah, habis itu sudah mikir sehari dua hari. Hanya mengucapkan innalillah. Ini orang ada sabar. Ya, ini orang tidak sabar yang seperti ini. Habis hancur, habis sudah ini baru mengucapkan aku sebenarnya sabar, Pang. Nah, ini tidak sabar orangnya. Ya, karena sabar itu adalah terlihat ketika pertama kali datang. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.